Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan kita kitab taharah. Pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hal ataupun kefiah, tata cara bagaimana seorang itu bersuci dari najis. Jadi kita akan masuk pada satu pembahasan, yaitu terkait dengan wudu. Pada dasarnya wudu kaum laki-laki dengan wudu kaum wanita itu sama. Jadi pada dasarnya adalah apa? Demikian. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah air. Seorang ketika hendak berwudu, maka hendaknya dia memperhatikan air yang akan dia gunakan untuk berwudu. Seorang ketika berwudu, dia diperintah untuk menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tapi di sana ada air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air-air yang sudah berubah dari nama aslinya, sudah bukan dari tidak termasuk dari air mutlak. Contoh misalnya air kelapa. Ini dinamakan air, namun tidak diperbolehkan bagi seorang untuk berwudu dengan air kelapa tersebut. Dan air kelapa ini adalah apa? Air yang suci, namun bukan dikatakan sebagai air mutlak. Dia dikatakan sebagai air kelapa. Taib. Atau air yang hukumnya, yang pada dasarnya asalnya adalah air mutlak, namun ketika bercampur dengan sesuatu yang suci, dia sudah berubah namanya. Misal air bercampur dengan teh menjadi air teh, atau air bercampur dengan susu menjadi air susu. Baik, ini suci namun tidak bisa digunakan sebagai apa? Alat untuk berwudu. Baik. Yang pertama perlu diperhatikan adalah air mutlak. Baik, walaupun sudah bercampur dengan sesuatu namun tidak berubah dari nama air tersebut. Misal air yang dicampuri dengan obat-obat tertentu, air dicampuri dengan kaporit misalnya seperti air pam kita, atau dicampur dengan obat-obat yang lain untuk mencegah kolera misalnya, ataupun yang lainnya. Air-air seperti ini masih bisa digunakan sebagai apa? Alat untuk berwudu. Kenapa? Karena masih dinamakan dengan apa? Air mutlak, tidak berubah namanya. Baik, ini yang pertama. Yang perlu diperhatikan adalah air. Kemudian terkhusus bagi kaum wanita yang mungkin memiliki kebiasaan yaitu memberi warna pada kuku-kukunya. Baik. Ada dua macam pewarna kuku. Yang pertama biasa dikatakan dengan kitek, yang kedua biasa dikatakan dengan pacar. Ini berbeda. Tip. Pacar dalam bahasa Arabnya adalah al-hina, adapun kitek adalah at-tola ataupun at-tila. Adapun kitek ini adalah pewarna kuku yang terbuat dari seperti cat atau yang semisalnya. adapun pacar bukan apa selain dari itu, yaitu sesuatu yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Taib. Seorang wanita yang memakai pacar, maka ketika dia mau berwudu, dia tidak diperintah untuk menghilangkan pacar tersebut. Kenapa? Karena ini hanya sebatas warna, hanya sebatas mewarnai kulit, mewarnai kuku saja atau mewarnai kulit. Taib. Adapun air, dia tetap meresap kepada apa? Kepada air tetap melewati warna tersebut sehingga sampai kepada lapisan kuku tersebut. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini, apakah seorang wanita yang dia hendak berwudu ataupun mandi suci, dia harus menghilangkan pacarnya, pacar yang dia pakai di kuku atau pacar yang dia pakai di kulit-kulit, kulit tangan ataupun kening ataupun kaki ataupun yang lainnya. Terkait dengan al-hina ini, maka tidak diperintahkan untuk apa? Menghilangkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Adapun terkait dengan pacar, terkait dengan kitek, maka ini harus apa? Harus dihilangkan. Seorang wanita misalnya dia mewarnai kukunya dengan apa? Dengan kitek, dengan kitek, yaitu pewarna yang memiliki apa? Lapisan seperti cat. Memang dia terbikin dari apa? Dari cat. Dan ini menyebabkan apa? Air tidak sampai kepada kuku. Tapi ketika seorang wanita berwudu dalam keadaan kukunya demikian, maka wudunya tidak sah. Kenapa demikian? Karena kukunya tidak terkena oleh air wudu. Dijelaskan oleh majelis Lajna Daimah Majelis Ulama Saudi Arabia, menjelaskan bahwa hal ini, bahwa attila ini kalau seandainya masih berada di dalam kuku, masih berada di atas kuku, maka fala yuzuha al wudu duna izalatihi qabla al wudu. Tidak sah wudu seorang wanita yang memakai kitek seperti ini sebelum dia menghilangkannya ataupun ketika dia tidak menghilangkannya sebelum berwudu. Sehingga harus dihilangkan. Namun apabila seandainya itu adalah hina, yaitu pacar, maka yang demikian itu apa? Wudunya tetap sah karena air wudu tersebut sampai kepada lapisan kuku. Oleh karena itu hendaknya diperhatikan yang dipakai itu apa. Yang dipakai ini adalah pacar atau kitek. Yang dipakai ini adalah apa? Pacar atau kitek. Ada perbedaan karena pacar itu apa? Dia bukan terbuat dari cat. Adapun kitek terbuat dari cat yang biasa digunakan untuk mewarnai kuku tersebut. Tip. Bahkan kalau seandainya seorang wanita memakai kitek ini, kukunya akan kelihatan lebih tebal. Taib. Kenapa demikian? Karena dia memiliki lapisan. Berbeda halnya dengan apa? Seorang wanita memakai pacar, maka apa? Dia tidak kelihatan lebih tebal karena tidak melapisi sedikit pun. Dia hanya sebatas apa? Mewarnai. Dia hanya sebatas mewarnai. Taib. Ini yang kedua. Seorang wanita yang memakai pacar ataupun kitek, maka hendaknya diperhatikan. Kalau kitek dia harus dibuang, kalau seandainya pacar maka apa? Tidak harus dibuang. Tip. Kemudian yang ketiga adalah hal yang serupa dengan kitek ataupun pacar, yaitu di sini disebutkan di sini ada sebuah permasalahan, yaitu ketika seorang wanita ataupun seorang muslim dia berwudu dalam keadaan di tangannya masih ada adonan tepung atau masih ada tanah-tanah yang menempel. Maka kalau keadaannya demikian, hendaknya adonan-adonan tepung tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Seorang wanita misalnya habis masak, kemudian dia mau berwudu dan tangannya ada adonan-adonan tepungnya, maka hendaknya dibuang. Hendaknya apa? Dibersihkan terlebih dahulu adonan-adonan tersebut. Atau ada tanahnya, maka hendaknya apa? Dicuci terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Ini sama. Kalau seandainya adonan tepung masih menempel di tangan, maka apa? Maka air tersebut ataupun ada air yang tidak akan mengenai apa? Kulit. Kulit tangannya kalau seandainya adonan tersebut berada di tangannya. Atau misalnya seorang pekerja, entah itu petani yang bekerja di sawah atau bekerja di ladang ataupun kebun, di tangan ataupun di kakinya ada tanah, maka hendaknya apa? Dibersihkan terlebih dahulu baru dia berwudu. Ditakutkan kalau seandainya dia berwudu dalam keadaan masih seperti itu keadaannya, maka wudu, ditakutkan wudunya tidak sampai membersihkan, menghilangkan air wudunya, tidak sampai membersihkan ataupun menghilangkan adonan ataupun tanah tersebut, maka apa? Air tidak masuk kepada apa? Kulit tersebut, tidak mengenai kepada kulitnya. Sehingga apa? Kalau tidak mengenai pada kulitnya, maka air wudunya ataupun wudunya tidak sah. Begitu juga hendaknya seorang perhatikan orang-orang yang sedang bekerja mengecat misalnya atau yang semisalnya, maka hendaknya ketika dia berwudu dia perhatikan daerah mana yang terkena apa? Terkena cat. Dari tangannya atau dari mukanya atau dari kakinya. Kalau seandainya ada tangan yang terkena cat, maka hendaknya bersihkan terlebih dahulu. Karena cat-cat tadi dia akan menghalangi air wudu mengenai kepada apa? Mengenai kepada kulitnya. Bahkan juga disebutkan terkait dengan seorang yang bekerja berkaitan dengan apa? Minyak. Berkaitan dengan apa? Minyak. Atau seorang wanita ataupun seorang muslim, dia hendak berwudu tapi sudah memakai apa? Sesudahan, yaitu seperti handbody atau yang semisalnya, di kulit tangannya atau di kulit kakinya. Kalau itu berminyak dan menyebabkan air tersebut ataupun air wudu itu tidak mengenai kulitnya, maka apa? Hendaknya dihilangkan terlebih dahulu. Orang kerja di terkait dengan minyak, entah itu terkait dengan apa? Oli atau yang semisalnya. Yang namanya minyak dengan air ketika disiramkan, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan bersatu. Pasti minyak tersebut akan menolak air tadi. Begitu pula ketika apa? Ada minyak yang sangat tebal di tangannya, kemudian disiramkan air, maka apa? Air tersebut tidak mengenai kulitnya. Kenapa demikian? Karena minyak tersebut atau minyak yang menempel di kulit tadi akan menolak keberadaan air, menolak datangnya air. Sehingga hendaknya dihilangkan perkara ataupun dihilangkan minyak tersebut. Taib. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, keberadaan seorang yang memakai dahan. Dahan itu seperti apa? Hembudi yang dipakaikan di kulit. Kalau hembudi, kalau di kepala, yaitu minyak rambut. Keberadaannya adalah demikian. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, innal insana idha sta'mala dahna fi adai taharatihi fa'ima ayyab qadahnu jamidan lahu jaram fahina idin labuda ayyazila dhalika qobla ayutahhira adha'ahu. Keberadaan seorang insan yang dia memakai dahan tadi, kalau seandainya di kulit yaitu hembudi ataupun di rambut yaitu minyak rambut, fi adha'i taharatihi, pada anggota-anggota wudunya, maka keberadaannya adalah kalau seandainya dahan tadi yaitu hembudi tadi ini keberadaannya adalah jamid. Dia berada, kelihatan, memiliki apa? Memiliki seperti adonan atau semisalnya nempel di kulit tersebut. Taib. Dia bisa menghalangi air lahir mengenai kepada apa? Kulitnya. Maka kata semisalnya labu da'ayazila dzalika qabla ayutahhira adahu. Dia harus menghilangkan minyak tadi sebelum dia apa? Mensucikan anggota wudu tadi. Namun kalau seandainya dahan tadi tidak menyebabkan faidakana fa'in bak yadahnu hakada fa'innahu yamna wusulul ma'il al basarah wahina idin latasihu taharah. Kalau seandainya tetap demikian, maka minyak tadi akan menghalangi air langsung mengenai kepada apa? Kulit tadi. Ataupun apa? Rambut. Maka ketika itu tidak sah wudunya. La tasihu taharah. Namun apabila seandainya minyak tadi dia tidak memiliki seperti tidak seperti apa namanya? Ya tidak ada bendanya. Tidak ada dan tidak menghalangi air untuk mengenai kulit tersebut, maka apa? Kalau seandainya seorang berwudu dalam keadaan demikian, maka wudunya sah. Wallahu alam bissawab. Ini sebagaimana apa yang anambil ringkasan dari Syekh Ibnu Utsaimin ataupun penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya barakallahu fikuna, hal-hal yang akan menghalangi air wudu langsung mengenai kepada anggota wudu, maka hendaknya apa? Dihilangkan. Kalau seandainya tidak dihilangkan, maka kalau seandainya tidak dihilangkan dan air wudu tersebut tidak sampai kepada anggota wudu, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka tentunya sholatnya juga apa? Tidak sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tuqbalu sholatu ahadikum biwari tuhur, tidaklah diterima salah satu di antara kalian apabila salat tersebut tanpa apa? Tanpa berwudu ataupun tanpa ada sucinya, tidak bersuci. Taib. Sehingga sangat membahayakan keberadaannya. Sangat membahayakan keberadaannya. Seorang wanita yang masih memakai kitek misalnya, atau dia memakai embudi ataupun minyak yang sangat tebal sehingga apa? Menghalangi air mengenai kepada kulit, ataupun memakai minyak rambut yang sangat tebal yang menghalangi mengenai kepada rambut ataupun yang semisalnya, maka apa? Maka yang demikian ini akan membatalkan ataupun menyebabkan wudu tersebut tidak sah. Maka hendaknya dihilangkan. Maka hendaknya apa? Dihilangkan. Taib. Apakah seorang wanita diperbolehkan untuk memakai kitek? Apakah seorang wanita diperbolehkan untuk memakai kitek? Taib. Di sana ada pembahasan terkait dengan hal tersebut, yaitu bolehkah ataupun apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memakai kitek? Kalau memakai hina jelas. Kalau memakai hina adalah apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Memakai hina yaitu pacar adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun terkait dengan kitek, apakah yang demikian itu diperbolehkan? Maka wallahu a'lam bishawab. Di sana ada penjelasan bahwa hukum asalnya tidak ada larangan terkait dengan hal tersebut. Hukum asalnya tidak ada larangan terkait dengan hal tersebut. Namun kalau keberadaannya akan mengganggu wudunya, maka apa? Yang demikian itu harus dihilangkan atau lebih baiknya untuk tidak memakainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam kitab Nyumbatmu Fatwa. Yaitu di sana ada sebuah pertanyaan, apakah seorang wanita yang menggunakan kitek itu berdosa? Apakah seorang wanita yang menggunakan kitek itu berdosa? Dan apa yang harus dilakukan ketika dia berwudu? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, la na'lamu syai'an fi hadza. Aku tidak pernah tahu terkait dengan hal ini. Lakin tarkuhu awla li'adamil haja ilaihi, akan tapi tidak memakainya itu lebih baik karena tidak diperlukan hal tersebut. Taib. Dan juga menyebabkan air wudu itu tidak sampai kepada anggota wudu. Walhasil anna tarkuhu awla wal iktifa bil hina. Dan ringkasnya bahwa untuk tidak memakainya itu lebih baik. Dia bisa mencukupkan dengan apa? Pacar saja. Dia mencukupkan dengan pacar saja. Baik, kata Syekh Ibnu Baz, kita ulangi bahwa beliau rahimahullah taala mengatakan tidak pernah tahu terkait dengan apa hal ini. Namun untuk meninggalkannya itu lebih utama. Karena apa? Tidak diperlukan untuk hal seperti itu. Dan itu juga menyebabkan air wudu itu tidak sampai kepada anggota wudu. Dan hendaknya mencukupkan dengan apa? Al-hina. An tarkahu aula wal iktifa bil hina. Baik. ini keberadaannya. Taib, dan juga ketika seorang memakai kitek tadi, maka wajib antazillahu indal wudu. Dia harus menghilangkannya ketika dia mau berwudu, sehingga merepotkan bagi dia. Kalau seandainya dia terus menerus dipakai, kalau wudu tidak bersihkan, nah ini yang menyebabkan dia berdosa. Jadi misalnya dia pakai kitek, kemudian apa? Ketika berwudu dia biarkan saja kitek ini tidak dia bersihkan dari kukunya, maka yang demikiannya berdosa. Kenapa? Karena wudu tadi menyebabkan apa? Air wudu tadi, kitek tadi menyebabkan air wudu tidak mengenai kukunya. Nah, kalau benda seperti ini maka apa? Tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Namun kalau seandainya kalau dia mau pakai, kemudian ketika mau berwudu dia bersihkan, kalau mau berwudu dia bersihkan, kemudian pakai lagi dia bersihkan lagi. Ya demikian apa kata Syaikh bin Bas, la na'lamu syai'an fi hadza, tidak pernah tahu terkait dengan larangan hal ini. Namun untuk meninggalkannya itu apa lebih utama. Untuk meninggalkannya lebih utama, dan seorang wanita hendaknya mencukupkan dengan apa? Pacar saja. Tidak maka apa? Kitek tersebut itu apa? Pewarna kulit, pewarna kuku yang terbikin dari cat. Yang demikian itu apa? Akan menyebabkan dirinya tersibukkan dengan apa? Memakai dan menghilangkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kebiasaan seorang wanita, ataupun di sana ada kebiasaan seorang wanita, dia memakai hina pacar itu bukan cuma sebatas di kuku, terkadang di tangan-tangannya, di punggung tangannya, atau di tangannya, atau terkadang di kakinya, tip, dan bahkan mungkin di keningnya. Apakah harus dihilangkan? Kalau hina ini, yaitu pacar ini, apakah harus dihilangkan yang berada di kulit-kulit tadi? Maka jawabannya sama seperti di atas, tidak dihilangkan. Kenapa? Karena ini hanya sebatas pewarna. Dia hanya sebatas apa? Mewarnai saja. Dan air kalau seandainya disiramkan di atasnya, dia akan langsung mengenai kepada apa? Kulitnya. Dia akan mengenai kepada kulitnya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga seorang yang mau berwudu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka perhatikan anggota ataupun air-air wudu, apakah air wudu ini akan mengenai kepada kulitnya ataukah tidak. Kalau seandainya banyak sekali minyak, entah itu misalnya ada olinya di kakinya sangat banyak, kalau seandainya disiram, tapi memang kelihatan basah, tapi sebenarnya apa? Kulitnya tidak terkena air. Kenapa? Minyak tadi langsung menolak apa? Air tersebut. Minyak tadi langsung menolak air tersebut, sehingga apa? Air tidak mengenai kepada kulitnya. Nah, kalau tidak mengenai kepada kulitnya, maka apa? Wudunya tidak sah. Sehingga perhatikan, yang terkena minyak hendaknya apa? Dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai air tersebut tidak mengenai kepada kulit ataupun anggota wudunya. Yang memakai kitek maka hendaknya apa? Dihilangkan. Jangan sampai kukunya tidak terkena apa? Terkena air wudu. Kemudian yang bekerja sedang mengecat dan semuanya, maka perhatikan di mana ada kulit yang terkena ataupun anggota wudu yang terkena cat tersebut, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Walaupun sesuatu yang sangat kecil, setengah meter kali setengah meter misalnya, setengah senti kali setengah senti misalnya, sangat kecil. Atau lebih kecil daripada apa? Hanya sebatas setengah kuku saja. Tetap itu harus dihilangkan. Kalau sengaja tidak dihilangkan dan dia tahu ada cat di situ, maka apa? Dan dia tetap berwudu, maka wudunya tidak sah. Berbeda halnya kalau dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Yang demikian itu dimaafkan kalau seandainya tidak tahu. Namun kalau seandainya tahu, maka apa? Wudunya tetap tidak sah, walaupun lebar cat tersebut hanya sebatas setengah kuku saja. Tetap tidak sah wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk kepada wudu. Sebelum seorang berwudu, maka hendaknya dia berniat terlebih dahulu. Niat wudu tidak perlu diucapkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW, bimbingan dari beliau SAW terkait dengan apa? Pengucapan wudu. Kalau ada orang mengatakan ya namanya ibadah ya harus diniatkan dan niatnya harus terucap, maka tentunya di sana banyak sekali ibadah-ibadah yang seorang muslim tidak mengucapkan niatnya. Orang yang sholat ataupun wudunya, ketika orang yang beribadah sholat ataupun puasa ataupun berwudu dia mengucapkan niatnya, maka belum tentu dia mengucapkan pada ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ketika dia mau bersedekah, belum tentu dia mengucapkan niatnya. Atau ketika dia mau senyum, kira-kira lafadz niatnya itu apa? Kalau seandainya harus dilafadzkan, maka apa? Sedekah-sedekah tadi ataupun senyum-senyum tadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi dia ataupun untuk dia. Dia ketika mau berwudu harus mengucapkan aku niat wudu, atau ketika mau sholat dia harus mengucapkan niat aku niat sholat dan seterusnya. Taib. Nah sekarang yang namanya senyum ataupun misalnya seorang berhenti di perempatan ingin memberi sedekah kepada peminta-peminta, kepada pengemis-pengemis, apakah dia harus mengucapkan lafaz niat dulu baru dia mengasihkan? Atau kalau seandainya dia mau senyum, dia mengucapkan lafaz dulu baru senyum, orangnya sudah lari. Orangnya sudah lari. Orangnya sudah lalu baru, orang yang sudah berlalu baru dia apa? Baru dia senyum. Kenapa baru senyum? Lafaz niatnya belum selesai tadi. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga barakallahu fikum, bahwa niatan amalan ataupun niatan ibadah, maka ataupun niatan ibadah itu tidak perlu apa diucapkan. Kenapa? Yang pertama, tidak ada satu dalil pun dari Rasulullah alaihi salatu wasalam ataupun dari Al-Qur'an ataupun contoh dari Bilal alaihi salatu wasalam terkait dengan apa? Lafaz-lafaz niat, pengucapan-pengucapan niat. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang kedua setelah berniat adalah bismillah. Taib qabla dzalik, terus bagaimana yang dimaksud dengan niatan? Yang dimaksud dengan niatan adalah petikan hati. Kalau seorang berkeinginan untuk melakukan ini, ah itu, keinginan itulah yang dinamakan dengan apa? Niatan. Niatan itu kan apa dalam bahasa kita? Keinginan ataupun tujuan. Taib seorang bangun mendengarkan azan, seorang bangun kemudian melangkahkan kakinya ke kamar mandi misalnya. Apa ingin dia lakukan? Dia mendengarkan azan melangkah ingin berwudu. Ah, keinginan itulah yang dinamakan dengan apa nih? Niatan, petikan hati, keinginan hati. Tidak mungkin dia tiba-tiba melangkahkan kakinya ke kamar mandi dalam keadaan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pasti dia sudah memiliki tujuan. Mau ngapain ke belakang? Mau ngapain ke tempat-tempat air? Dia mau berwudu karena mendengarkan azan. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa nih? Niatan. Berhenti di lampu merah, ada seorang pengemis, dia apa? Datang ke sebelah kita. Kemudian kita merogoh saku, mencari apa? Uang. Atau merogoh saku ini adalah apa? Amalan yang disebabkan oleh sebuah niatan hati. Amalan disebabkan oleh niatan hati. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan apa nih? Niatan. Setiap amalan pasti di atas, dibangun di atas niatan. Kecuali amalan-amalan yang dikatakan dengan refleks, ngigo, ataupun yang semisalnya. Itu dikatakan oleh para ulama bukan termasuk dari amalan. Tidak memiliki hukum amalan. Yang dinamakan memiliki hukum amalan adalah amalan yang ketika melakukannya itu apa? Karena petikan, bisikan hati. Itu yang dinamakan dengan amalan. Taib, wallahu alam bissawab. Yang kedua adalah bismillah. Seorang ketika berwudu maka hendaknya membaca apa? Bismillah. Taib, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Yang ada adalah lafadznya bismillah. Lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada amalannya. Taib. Nah, di sini barakallahu fikunna, seorang ketika dia berwudu maka hendaknya mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi apa? Bismillah. Baik. Karena Bilal alaihi salatu wasalam mengatakan la wudu'an liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi seorang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada wudu tersebut. Pada wudu tersebut. Sehingga yang disebutkan itu mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim kemudian berwudu. Baik. Kenapa dibedakan antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Di sana ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada amalan-amalan yang bimbingannya itu menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ada amalan-amalan yang bimbingannya itu cuma sebatas menyebutkan bismillah saja. contoh ini. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ismallah ya alaihi. Menyebutkan nama Allah berarti apa? Bismillah. Kata Rasulullah SAW ketika seorang makan yahulam samillah. Wahai anak kecil ucapkan bismillah. Bukan bukan apa? Kul bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Samillah. Ucapkan bismillah. Sehingga ketika makan juga apa? Bacaannya adalah apa? Doanya mengucapkan bismillah. Hanya sebatas bismillah saja. Ini adalah apa? Zikir-zikir, lafad-lafad yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi ada tuntunannya, bukan cuma sebatas apa? Langsung macam bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, ya kan enggak ada bedanya sama-sama bismillah sama bismillahirrahmanirrahim, tidak ada bedanya. Bedanya adalah terkait dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana beliau alaihi salatu wasalam mengajarkan? Ya itu yang kita amalkan. Beliau mengatakan bismillah, maka apa? Kita katakan juga apa? Bismillah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan juga kita akan katakan apa? Kita akan baca bismillahirrahmanirrahim. Taib. Apa hukum seorang baik laki-laki ataupun wanita yang berwudu tidak mengucapkan bismillah? Tidak mengucapkan apa? Bismillah. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan qad dhahaba jumhuru ahli ilmi ila sihhatil wudu biduni tasmiyah. Jumhur, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpandangan, berpendapat bahwa wudu tidak wudu seorang berwudu tidak mengucapkan bismillah itu apa? Benar wudunya. Ila sihhatil wudu biduni tasmiyah. Mereka berpendapat sahnya wudu tanpa apa? Mengucapkan bismillah. Baik. Namun sebagian ahlul ilmi mengatakan apa? Wajibnya untuk tasmiyah. Wajibnya untuk membaca apa? Bismillah. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwa, beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi seorang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada wudunya tersebut. Baik. Dibangun di atas dalil ini, sebagian para ulama berpendapat bahwa bismillah, mengucapkan bismillah ketika berwudu itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Wah, wajib. Taib. Namun mereka mengatakan lakin man tarakaha nasyan aw jahilan fa wuduhu sahih. Akan tapi orang yang berwudunya tidak mengucapkan bismillah karena lupa atau karena tidak tahu hukum membaca bismillah, maka wudunya apa? Sahih. Walaisa alaihi iadatuhu. Dia tidak diwajibkan untuk mengulanginya. Ini kata Syaikh bin Baz, laukulna biwujubi tasmiyah. Ini kalau kita katakan wajibnya apa? Mengucapkan bismillah. Baik. Di sini barakallahu fikum. Terkait dengan apa? Bacaan. Bacaan bismillah. Kalau seorang berpendapat bahwa wudu tersebut atau membaca bismillah ketika hendak berwudu itu hukumnya wajib, maka apa? Dia harus membacanya. Namun kalau seandainya dia lupa atau tidak tahu terkait dengan kewajiban membaca bismillah, maka apa? Hal tersebut tidaklah mengapa dan dia tidak diperintah untuk mengulangi wudunya. Namun barakallahu fikum, di sini perlu diperhatikan terkait dengan apa? Bismillah, hendaknya ketika kita hendak melakukan hal tersebut, walaupun kita sekarang berpendapat, misal kita berpendapat bahwa membaca bismillah dalam wudu itu hukumnya sunnah ataupun mustahabah, bukan sebuah apa? Bukan sebuah kewajiban. Maka apa? Jangan meninggalkan dengan apa? Dengan sengaja. Kita tahu misalnya, kita tahu ada amalan yang terkait dengan seperti ini, maka kita jangan tinggalkan dengan sengaja. Kita jangan meninggalkannya dengan apa? Dengan sengaja. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang sahih yang sebenarnya telah kita sebutkan ataupun hadis yang dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah pada wudunya. Artinya apa? Wudunya tidak sah. Sebagai bentuk ikhtiyat kita, sebagai bentuk kehati-hatian kita, hendaknya kalau saatnya kita tidak lupa, kita jangan tinggalkan. Kalau kita tidak lupa, kita jangan tinggalkan. Namun kalau seandainya lupa, maka apa? Kalau seandainya lupa, itu adalah sesuatu yang ma'zur, adalah sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dinyatakan oleh Rabb kita dalam ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wallahu alam bisawab. Taib. Ini terkait dengan apa? Membaca bismillah. Kalau seandainya kita ragu, kalau seandainya apa? Kita lupa. Apakah kita tadi sudah membaca bismillah ataupun apa? Ataupun belum. Kemudian ataupun kita seandainya lupa di awal tidak membaca apa? Tidak membaca bismillah. Kemudian kita ingat di pertengahan wudu kita. Kita sudah membasuh tangan ataupun kita sudah membasuh muka kita. Kemudian kita ingat kita itu belum membaca bismillah ketika berwudu. Maka kata Ibn Bas rahimahullah taala, "Falaisa 'alaika an tu'ida awalan." Maka tidak ada kewajiban bagimu untuk mengulangi dari pertama. Tidak ada kewajiban untuk mengulangi dari pertama. Kemudian membaca bismillah kemudian apa? Berkumur lagi, tidak. Tapi lanjutkan. Kenapa? Li'annaka ma'dzurun bin nisyan, karena engkau itu mendapatkan maaf karena lupamu tadi. Ini taujih arahan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala terkait dengan membaca bismillah. Bismillah ketika berwudu bacaannya adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Bacaannya adalah bismillah. Taib. Kemudian bismillah hukumnya jumhur ulama mengatakan apa? Kalau seandainya seorang berwudu tidak membaca bismillah maka wudunya apa? Sah. Sebagian yang lain mengatakan apa? Wajib membaca bismillah. Wajib membaca apa? Bismillah. Ketika mengatakan wajib membaca bismillah, maka apa konsekuensinya? Ketika kita tidak membaca bismillah dengan sengaja, maka wudu kita tidak sah. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Namun nasihat yang ada adalah kita jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan. Kalau kita ingat maka baca. Kalau kita ingat maka kita baca. Namun kalau saat ini kita tidak ingat maka apa? Ini adalah sesuatu yang ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian masuk kepada pembahasan kaifiyah ataupun sifatul wudu. Sifat wudu laki-laki dan wanita pada asalnya itu sama. Pada asalnya itu adalah sama. Yang pertama adalah sebenarnya telah kita sebutkan dia berniat terlebih dahulu. Yang kedua dia membaca apa? Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, dia membaca bismillah ketika hendak berwudu. Kemudian amalan selanjutnya adalah dia mencuci yaghsilu kafaihi salasa marrat. Dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu 3 kali. Hadza wal afdal, ini yang paling utama. Dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Boleh 1 kali, boleh apa? 2 kali, namun yang paling baik adalah 3 kali. Baik. Kemudian dia yatamad madu wa yastansiku salata marat bi salasi warafat. Dia berkumur dan beristinsah, yaitu masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Namun dengan 3 kali pengambilan air. Ini kan 2 amalan. Yang pertama berkumur, yang kedua masukkan air ke dalam hidung. Namun pengambilan airnya itu 3 kali, bukan 6 kali. Bukan 6 kali, bukan kumur 3 kali kemudian mengambil air untuk berkumur 3 kali kemudian mengambil air untuk apa? Masukkan air ke dalam hidung ataupun mencuci lubang hidung 3 kali mengambil air yang menjadi 6 kali, tidak. Tidak demikian. Yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah apa? 2 amalan ini digabungkan menjadi satu. Kalau mau 1 kali saja berarti apa? Mengambil air juga 1 kali. Berkumur sama memasukkan air ke dalam hidung ataupun mencuci lubang hidung. Itu apa? 3 kalau sekali berarti mengambilnya sekali saja, 2 kali berarti 2 kali, 3 kali juga 3 kali. Jadi berarti kefiannya gimana? 1 gayungan air ini digunakan untuk 2 amalan tersebut. Baik. Setelah itu mencuci wajahnya ini juga apa? Seperti yang disebutkan, yaitu 3 kali. Sembayang silu wajah selatan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Yang dihitung wajah adalah apa? Dari tumbuh rambut, dari tumbuhnya rambut kepala sampai sampai apa sampai dagu, dari tumbuhnya lambat kepala sampai dagu. Taib. Namun perhitungannya secara keumuman manusia, misalnya seorang laki-laki ataupun wanita kepalanya, ya maaf, misalnya botak. Taib. Bagaimana cara berwudunya? Apakah dia menghitung membasuh wajahnya itu dari apa? Dari pertama rambut itu tumbuh, yaitu berarti apa? Misalnya rambut yang pertama itu di tengah kepala. Apakah dari situ tidak? Tapi apa? Dari keumuman orang. Orang itu biasa rambutnya itu mulai tumbuh di sebelah mana, yaitu perhitungan apa? Perhitungan wajah. Dari atas, yaitu pertama rambut tumbuh sampai apa? Sampai dagu. Kemudian apa? Samping, dari telinga sampai telinga. Tir. Sesuatu yang maklum visi kita terkait dengan nama wajah. Sesuatu yang maklum. Tir. Kemudian selanjutnya adalah mencuci kedua tangannya. Tapi mencuci kedua tangan adalah dari ujung jari sampai apa? Siku. Dari ujung jari sampai siku. Tip. Kalau seandainya tip yang dimaksud dengan siku itu adalah apa? Kalau kita pegang siku kita, ini kan persendian. Kalau seandainya dilepas, ini adalah apa? Sebuah persendian. Artinya barakallahu fikuna, persendian ini terbagi menjadi dua, yang ikut ke bawah dan yang ikut ke atas. Kalau misalnya tangan seorang itu putus karena apa? Lepas dari persendian, maka sisa dari tangan ini harus diusap. Kenapa? Ini masih harus dikenai air ataupun dicuci. Kenapa? Masih terhitung sebagai apa? Masih terhitung sebagai tangan. Taib. Masih terhitung sebagai apa? Tangan. Kenapa? Masih terhitung sebagai siku. Taib. Namun kalau seandainya putusnya itu di atas sikunya, bukan apa? Bukan karena lepas dari persendiannya, tapi karena apa? Di atas persendian. Maka apa? Kalau di atas persendian maka tidak. Tapi kalau lepas dari persendian maka apa? Persendian yang atas itu masih ada kewajiban untuk apa? Mencucinya. Kenapa? Ini siku bagian atas. Siku bagian atas. Sehingga yang dihitung adalah apa? Dari atas siku tersebut. Taib. Dari jari sampai siku ini juga harus ikut tercuci. Taib. Mencuci kedua tangan ini bilangannya yang paling utama juga adalah 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Mengusap wajah, bukan mengusap kepala, bukan mencucinya ya, bukan mencucinya, tapi apa? Mengusap wajah. Kalau kita biasa ngambil air, setelah kita mengambilnya kita buang lagi air tersebut. Kita buang air lagi, air tersebut kita buang lagi, baru tangan yang basah ini kita usapkan ke kepala. Dari awal tumbuhnya rambut sampai tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi. Setelah itu apa? Jari kita gunakan untuk apa? Mengusap telinga kita. Tapi di sana ada kaifiat terkait dengan apa? Wanita. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kaifiat terkait dengan apa? Bagaimana wudu seorang wanita? Ya namanya wudu seorang wanita kan mau enggak mau rambutnya itu panjang. Kadang sebahu, kadang lebih, ataupun kadang lebih, ataupun kadang sangat sangat panjang. Taib. Nah, bagaimana dengan wudunya? Apakah rambutnya harus dibasahi semua ataukah cukup seperti kaum laki-laki? Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah mencuci kedua kakinya. Barakallahu fikunna, di sini mencuci kedua kaki itu sampai mata kaki saja, sampai mata kaki saja. Bukan sampai betis ataupun apa sampai lutut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai apa? Kedua mata kaki. Sehingga pencucian kaki itu sampai apa? Mata kaki saja. Artinya apa? Artinya barakallahu fikunna, mata kaki ini ikut tercuci. Mata kaki ini apa? Ikut tersuci. Ini ringkasnya dari apa? Kaifiyah ataupun tata cara wudu yang ada. Wallahu alam. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kalau seorang wanita berwudu di kamar mandi membaca bismillah atau tidak? Laki-laki ataupun wanita ketika berwudu walaupun dalam kamar mandi dia membaca bismillah. Namun membaca bismillahnya itu di dalam apa? Di dalam hati, tidak dikeraskan. Tidak apa? Dikeraskan. Baik, dia tetap membaca bismillah. Bismillah ini di mana? di dalam hati. Tayib. Di sana ada perbedaan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan tidak diperbolehkan membaca zikir ataupun semisal dalam kamar mandi. Di sana ada perbedaan yang dikatakan dengan kamar mandi dan yang dikatakan dengan WC. Yang dikatakan kamar mandi dan yang dikatakan dengan apa WC. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan itu ketika seorang berada di atas WC-nya itu. Ketika seorang berada di atas WC-nya. Ada yang mengatakan tidak semuanya. Kalau dinamakan sudah kamar mandi berarti itu apa? Tidak diperbolehkan. Ini pendapat ya. Yang pertama mengatakan apa? Mutlak. Pokoknya kalau sudah dinamakan kamar mandi maka apa? Sudah tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan apa? Yang dimaksudkan dengan yang tidak diperbolehkan itu ketika apa? Pada satu tempat saja itu. Yaitu apa? Tempat buang hajat tadi. Yaitu apa? Misalnya toiletnya itu. Misal toiletnya itu. Kalau di luar toiletnya maka apa? Atau di sebelah toiletnya maka apa? Dia tidak termasuk dalam apa posisi tersebut. Namun wallahu a'lam bishawab, ringkasnya barakallahu fikunna, tetap diperbolehkan namun dengan catatan tidak dijaharkan. Dia hanya apa? Dia hanya membacanya dalam apa? Dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin ini yang bisa ana sampaikan terkait dengan apa kaifiyatul wudu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan bahas lebih panjang ataupun kita akan tambah faedahnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada beberapa permasalahan terkait dengan wudu. Misal seorang wanita yang dia safar, bagaimana cara wudunya? Apakah dia harus, kalau seandainya dia berwudu di tempat wudu umum misalnya, tidak ada kamar mandi misalnya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus melepas kaos kakinya? Apakah dia harus melepas kaos tangannya? Ataukah dia harus membuka kerudungnya? Kan banyak kita lihat ketika seorang wanita yang safar, ternyata ketika berwudu dia sampai melepas apa? Kerudungnya. Sampai melepas apa? Ke kerudungnya. Ada yang cuma melepas setengah saja. Ada yang cuma melepas apa? Setengah saja. Tayib. Nah, terkait dengan hal ini insyaallah kita akan bahas pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Al-ilmu indallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.